Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikadahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar Radio Indosiar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, dan termasuk salah satunya adalah kenikmatan malam ini kita bisa bersua di udara di rubrik kesehatan. Masih menyambung dengan edisi yang lalu bahwa salah satu kondisi lanjutan risiko yang akan dirasakan oleh mereka-mereka yang memiliki kelainan, terutama pada area di sekitar hidungnya yang kemarin kita sudah sebutkan dikenal dengan istilah rinitis alergi. Sempat saya nukil di salah satu sesi kemarin bahwa mereka-mereka yang mengalami rinitis alergika ini berisiko untuk terjadi kondisi lanjutan yang merembet tidak hanya ke hidung tapi area di sekitar hidung yang kondisinya disebut sebagai sinusitis. Oleh karenanya pada edisi kali ini kita akan mengupas apa itu yang mungkin nanti bisa diwaspadai oleh pendengar terkait dengan sinusitis ini. Pertama, kita mulai dengan gejala utama. Gejala utama itu berarti yang dirasakan paling sering, yang bisa menandakan, mengindikasikan, bisa diduga kuat bahwa kalau yang dirasakan ini muncul pada diri kita, maka perlu ada pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah betul ada sesuatu dengan sinus kita. Disebutkan dalam rujukan yang saya baca ada 5 gejala utamanya. Yang pertama, munculnya rasa nyeri. Nyeri di sekitar mata atau pipi. Nyeri ini lebih seperti nyeri tekan begitu ya. Kalau pendengar misalnya pernah merasakan ketika ditekan terasa nyeri, maka seperti itulah kurang lebih rasa yang muncul. Padahal tidak ada yang menekan, tapi seolah-olah seperti ada yang menekan di sekitar mata dan di sekitar pipi. Dan mungkin ini intensitas atau kekuatan rasa nyerinya akan berbeda-beda setiap orang. Itu rasa nyerinya yang pertama, itu yang paling utama biasanya. Kalau kemudian rasa nyeri yang misalnya awalnya rasa nyerinya ringan, tiba-tiba kemudian kita dengan jemari kita mencoba menekan di beberapa area yang kita duga sumber rasa nyerinya, maka intensitasnya jadi semakin meningkat rasa nyeri itu saat ditekan atau disentuh. Bahkan disebutkan tidak hanya ditekan, bahkan sekedar disentuh saja oleh jari kita itu rasa nyerinya jadi semakin meningkat. Itu gejala berikutnya. Gejala yang ketiga, kalau misalnya saat menarik dan menghembuskan nafas itu terasa ada hambatan. Nah, itu hambatannya tentu di sekitar hidungnya ya, bukan di dalam tenggorok atau di parunya. Kita bicara karena situasinya ada masih di sekitar hidung. Hambatan pada saat menarik atau menghembuskan nafas. Gejala yang keempat itu sesekali, tapi sesekali itu artinya berulang begitu ya. Sesekali akan muncul, akan ada cairan yang keluar, tiba-tiba keluar dari hidung, atau dirasakan di bangkal tenggorok gitu ya, di dinding-dinding tenggorokan atas. Itu kalau dari hidung nanti bisa dilihat warnanya sudah tidak bening lagi, bisa kekuningan atau kehijauan warnanya, atau bahkan mungkin awalnya bisa putih susu seperti itu. Jadi yang jelas sudah tidak bening seperti pada rinitis alergika yang kemarin itu. Yang terakhir adalah ketika ini berkelanjutan dalam jangka waktu panjang, bisa sampai mengurangi kekuatan untuk mengenali aroma. Jadi sebetulnya kan hidung kita itu salah satunya untuk bisa merasakan di sekitar kita ada aroma seperti apa, aroma-aroma yang menyenangkan maupun aroma wangi maupun aroma yang tidak sedap misalnya seperti itu. Nah, ini jadi kemampuan ini jadi berkurang ketika terjadi gangguan pada sinusnya. Sebetulnya apa sih sinus begitu ya? Jadi subhanallah, ini bagian dari kesempurnaan penciptaan bahwa tulang-tulang di sekitar wajah kita itu tersusun oleh berbagai bentuk yang unik. Jadi bentuknya kan tidak geometris. Yang namanya geometris misalnya bentuknya lingkaran, bentuknya kubus, persegi panjang misalnya. Tidak seperti itu. Bentuknya Allah sudah menciptakan sedemikian rupa sehingga antara satu tulang dengan tulang yang lain, kan tulang di wajah itu, tulang di kepala itu adalah tulang-tulang kecil yang disatukan begitu ya. Jadi tidak satu bentuk tulang seutuh sekepala, tidak. Itu jadi ada tulang-tulang kecil yang saling menyatu. Nah, ketika menyatu di antara salah satu ujungnya ini, penyatuannya itu ada yang membuat dari 2 atau 3 tulang atau 4 tulang itu menyebabkan ada ruangan. Jadi ruangan yang tersisa ketika tulang-tulang ini bersentuhan satu sama lain. Ruangan inilah yang kemudian kita sebut sebagai sinus di wajah. Jadi ruangan ini terbentuk karena ada sisa dari penyatuan tulang-tulang di sekitar wajah. Jumlahnya ada beberapa, tidak hanya satu, di sekitar hidung dan di sekitar mata. Itu ada beberapa yang tentu tidak menjadi pembahasan kita di sini, saya sebutkan nama-namanya, dan itu menjadi, maksud saya, bukan bagian yang penting untuk pendengar ketahui, tapi yang jelas bisa mengetahui bahwa itu ada sebentuk ruangan yang disebabkan oleh penyatuan dari tulang-tulang di kepala. Dan subhanallahnya, sepanjang yang bisa dipetakan oleh manusia, maka fungsi dari ruangan-ruangan ini yang pertama itu membantu mempertahankan kelembaban. Jadi berbagai zat itu kan melewati hidung dan mulut. Bahkan hidung, mulut, mata, dan telinga itu lubang-lubang yang mungkin jadi area tempat masuknya berbagai zat. Nah, ketika kelembaban ini tidak dipertahankan, maka peluang dimanfaatkan oleh kuman-kuman itu menjadi lebih tinggi risikonya. Sehingga kelembaban itu penting. Kelembaban, makanya salah satunya dipertahankan oleh keberadaan ruangan-ruangan ini. Ini yang kemudian meminimalisir risiko bahan-bahan yang masuk ke dalam lubang-lubang ini nanti dijadi tumpangi, jadi kendaraannya kuman, itu diminimalisir. Itu yang pertama fungsinya, yang saat ini paling tidak bisa dipetakan oleh keterbatasan akal manusia. Yang berikutnya, yang kedua, bahwa di dalam tubuh itu kan suhunya panas, rata-rata antara 38 rata-rata 37 derajat lah, antara 36 sampai 37,5, kurang lebih sekitar itu yang normal. Suhunya panas, sementara boleh jadi di luar itu suhunya fluktuatif. Nah, itu ketika dia masuk melalui lubang-lubang tadi, dengan adanya ruangan-ruangan ini, maka dia akan jadi lebih hangat, tidak sedingin asalnya di luar tubuh. Jadi dia penghangat udara yang masuk ke dalam tubuh dengan keberadaan ruangan-ruangan ini. Fungsi berikutnya, bahwa mengalirnya udara ini juga bisa membawa aroma. Aroma yang terbawa ini akan lebih mudah dikenali ketika jumlah alirannya itu tinggi. Nah, itu salah satunya diperbesar dengan keberadaan ruangan ini. Jadi ruangan-ruangan ini membantu meningkatkan kekuatan untuk mengenali aroma. Tadi apakah aromanya sedap, aromanya tidak sedap, aromanya wangi, aroma berbau busuk, dan seperti itulah. Itu yang salah satunya bisa dibantu dengan keberadaan ruangan ini. Yang keempat, fungsinya adalah ini bisa dibuktikan ketika ternyata misalnya di sekitar hidung kita ada cairan. Jadi sebetulnya qadallahu ma syaa fa'al, karakteristik suara kita itu sudah seperti, mungkin kalau boleh dibilang, bisa membantu seseorang mengenali kita. Jadi meskipun belum bertemu orangnya, ketika suaranya sudah terdengar, sudah bisa diduga ini suara siapa, begitu ya. Nah, salah satu yang menyebabkan suara itu berkarakter unik itu adalah dengan keberadaan ruangan ini. Oleh karenanya ketika ruangan ini tertutup oleh cairan atau sebangsa apapun yang bisa menutupinya, maka bisa kita tentu pernah merasakan bagaimana suara kita berubah. Ada istilah di dalam percakapan kita, suara bindeng, begitu ya. Nah, itu salah satunya karena ketika aliran udara itu tidak melewati ruangan ini secara normal, itu menyebabkan suara jadi berubah karakternya. Kemudian mungkin bisa ditangkap, berarti ruangan ini tidak ada isinya. Maka ternyata bahwa di dalam ruangan ini itu ada semacam bulu-bulu halus yang ujungnya runcing. Kalau bahasa medisnya disebut sebagai cilia. Cilia. Aslinya pakai C tentunya. Jadi itu bulu-bulu halusnya yang runcing. Bulu-bulu ini kegunaannya, karena bisa terbayang ya, maksudnya bahwa akan banyak yang lewat ke ruangan ini, maka bulu-bulu ini sebagai penangkalnya, semacam filter gitu ya. Dia penangkal untuk mencegah agar tidak ruangan ini tetap bersih. Selain ada bulu-bulu, ada juga sedikit cairan. Cairannya ini bentuknya bening, sama seperti yang bisa ditemui pada saat rinitis kemarin, seperti itu. Tapi tidak banyak, karena gunanya hanya untuk membuat melicinkan. Seperti mungkin saya boleh menganalogikan, ketika misalnya lantai dipel itu kan licin, jadi lebih mudah untuk membuat apa yang di atasnya itu bergerak ke sana kemari, begitu, sehingga untuk dihalau itu lebih mudah daripada dalam keadaan yang kasar atau kering, begitu ya. Jadi itu guna cairannya hanya sebatas itu. Jadi jumlah cairan ini tidak banyak, hanya digunakan untuk memperlicin area itu sehingga silianya bisa bekerja secara optimal. Ya. Nah, inilah fungsi-fungsi awal sinus yang ada di sekitar hidung dan mata, yang tentu kita yakin bahwa aslinya ada fungsi-fungsi lain yang belum bisa terpetakan, tergali secara terbuka karena keterbatasan kita, begitu ya. Yang jelas Allah menciptakan ini sebagai salah satu bentuk kesempurnaan, meskipun katakanlah ruangan ini lebih akan banyak dalam kondisi yang kosong, tetapi sesungguhnya ini punya fungsi yang maksimal, yang menakjubkan bagi kehidupan keseharian kita. Dilihat dari masa kejadiannya, sinusitis ini bisa bersifat akut atau kronis. Kalau akut itu itu umumnya biasanya dibatasi dalam hitungan pekan. Jadi untuk menjadikan batas dalam hal ini untuk sinusitis akut dan kronis, itu umumnya kan sinusitis akut itu disebabkan oleh kuman, dan kuman ini sebetulnya pada asalnya bisa dikendalikan dengan pemberian antibiotik. Jadi mungkin kalau misalnya pendengar berobat ke dokter, dokter akan memberikan antibiotik, maka itu salah satu upaya untuk mengeliminasi, menghilangkan kuman di area-area yang diduga menjadi penyebab penyakit. Nah, dalam kondisi akut sinusitis itu normalnya tidak sampai 2 pekan itu harusnya gejala-gejala yang tadi disebutkan di atas, gejala utama itu akan hilang. Dan kita dan mereka pengidapnya itu akan bisa kembali dalam kondisi normal dengan pemberian antibiotik biasa. Tetapi biasa umumnya ketika 2 pekan tidak menunjukkan perbaikan pada satu antibiotik, biasanya antibiotik itu bertingkat. Pemberian antibiotik itu bertingkat dari yang paling tingkat paling dasar sampai tingkat paling tinggi. Nah, ini antara 2 pekan sampai 3 bulan itu menjadi batas. Ketika ternyata setelah lewat 2 pekan dengan berbagai antibiotik tidak kunjung menunjukkan perbaikan, maka ketika sudah sampai menyentuh lama 3 bulan, para dokter biasanya akan menetapkan bahwa kondisi sinusitisnya ini sudah masuk ke dalam level sinusitis yang kronis. Jadi sebetulnya setelah lewat 2 pekan itu indikasi menjadi kronis itu menjadi lebih besar. Jadi hati-hati ketika misalnya di antara pendengar tadi gejala-gejala utama tadi itu dirasakan, jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Ketika ternyata sudah melewati 2 pekan, maka kemampuan antibiotik itu menjadi lebih sulit ya untuk menangkal penyebabnya. Nah, risiko berikutnya ketika sampai sudah lewat 3 bulan umumnya gejala ini menetap, ada muncul gangguan lain yang bisa lebih parah, yang disebut sebagai polip, P-O-L-I-P, polip. Biasanya dilengkapi kalau di dunia medis disebutnya sebagai polip nasi, karena ada polip di tempat lain, gitu ya. Ada polip di tempat lain. Kalau khusus untuk yang sinusitis di sekitar area hidung ini disebutnya sebagai polip nasi. Nasi itu artinya hidung, ya. Nah, ini terjadi karena sinusitis yang berkepanjangan, sehingga tubuh itu harus berupaya mengkompensasi, berupaya menahan, mencegah penyebab-penyebab yang bisa merugikan lebih dalam itu ditahan. Salah satu penahannya, kalau saya boleh analogikan, biasanya kita akan bikin barikade. Ada semacam gerbang-gerbang yang sengaja khusus dibuat begitu ya. Biasanya bentuknya tanggul, entah dari pasir, karung, pasir dimasukkan ke dalam karung, semacam itulah. Kalau di dalam tubuh itu dibuat dari, kalau kita boleh bilang, sebentuk daging begitu. Daging yang sengaja ditumpuk di area-area tempat masuknya ke arah sinus tadi. Sehingga kalau orang awam akan menyebutnya sebagai daging tumbuh. Nah, daging tumbuh inilah yang disebut sebagai polip tadi. Jadi sebetulnya pintu masuk ke ruangan ke sinus itu terbuka lebar, tetapi karena ada daging yang tumbuh sebagai upaya. Sebetulnya kan pertumbuhan daging ini kan upaya pertahanan sebetulnya, tetapi akan merugikan karena tadi akhirnya sehingga bisa menutup pintu sinus, bahkan mengisi ruang sinus itu sendiri yang seharusnya kosong. Nah, daging tumbuh inilah yang kemudian disebut sebagai polip nasi. Polip ini baru akan muncul tadi ketika diawali dengan gejala-gejala yang mengarah pada sinusitis tadi, dibiarkan sampai berkepanjangan, dianggap biasa, sampai akhirnya muncul gejala berikutnya. Sehingga sebetulnya kalau dari kondisi ini, apapun bentuknya, ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa suatu bentuk penyakit itu menjadi berat itu tidak semata-mata langsung berat, begitu ya. Bahwa pasti dia akan berproses dari kondisi yang ringan sebetulnya. Tapi ketika itu diabaikan, itu berjalan terus di dalam tubuh sampai akhirnya muncul jadi berwujud menjadi berat. kita mengingatkan dalam kehidupan kita dipesankan ada sebuah pepatah Arab kan ya, la tahqironna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan menyepelekan yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, karena kalau engkau tahu sebetulnya gunung, kalau orang Arab itu menggambarkan gunung kan seperti misalnya Gunung Uhud, bagi pendengar yang sudah pernah ke sana gitu bisa membayangkan Gunung Uhud sebesar apa begitu. Kalau di kita mungkin, kalau di Cirebon misalnya Gunung Ciremai begitu ya, bahwa gunung itu asalnya dari pasir-pasir yang halus, dari pasir bisa jadi gunung. Oleh karena ini begini pun dengan penyakit, kondisi sakit, gejala. Ketika kita mengabaikan gejala-gejala ringan gitu, akhirnya bertumpuk-bertumpuk dan jadilah besar. Salah satu contohnya terfokus ketika polip ini. Polip itu terjadi melalui proses sebelumnya, yang sebetulnya proses-proses sebelumnya itu ketika lebih diperhatikan oleh kita, maka nih saya bisa tercegah tuh timbulnya polip tadi. Oleh karenanya, mengingatkan, saya kembali meyakini bahwa ketika Allah menyebut di salah satu ayatnya balil insanu 'ala nafsihi basira, bahwa siapa yang lebih tahu tubuh kita ya tentu kita sendiri, sehingga dari kesempurnaan wujud kita bahwa masing-masing kita itu unik, kita harusnya bisa lebih tahu kapan saatnya ada gejala tertentu dan kapan saatnya kita betul-betul dalam level yang sangat sehat begitu ya. Itu yang kemudian harus diperhatikan menjadi pembelajaran bagi kita dari berbagai kondisi penyakit itu, bahwa penyakit itu tidak akan langsung menjadi besar kecuali dia akan melewati fase-fase dari yang ringan-ringan dulu. Oleh karenanya jangan sampai kita, inilah kaidahnya syariat kita. Betul memang kita memperhatikan tubuh kita kemudian kita melihat ada muncul gejala, tapi juga jangan sampai terjatuh pada sisi berikutnya. Dan di dalam dunia medis pun ada sisi berikutnya, bahwa sebetulnya sehat tapi merasa sakit gitu ya, karena was-was gitu ya. Itu yang juga tidak boleh sampai terjatuh ke situ. Kita berada di tengah-tengah. Kita waspada, kita hati-hati iya, tapi juga kita tidak menjadi super was-was, dikit-dikit merasa sakit, dikit-dikit merasa sakit. Itu juga kalau di dalam dunia medis itu kondisi-kondisi seperti itu digolongkan sebagai gangguan pada kesehatan jiwa seseorang. Itu yang harus hati-hati. Jadi bahwa sebetulnya dari pemeriksaan medis tidak ada tanda-tanda objektif, tidak bisa ditemukan tanda-tanda bahwa dia sakit, tapi dia merasa sakit. Kalau di dunia medis biasanya ini dikenal dengan istilah psikosomatis. Jadi penyakit psikosomatis itu adalah kita merasa memiliki gejala-gejala, tapi ketika dibuktikan dengan pemeriksaan-pemeriksaan tidak ada bukti yang bahwa gejala itu memang objektif begitu. Jadi itu biasanya digolongkan ke dalam itu, dan itu masuknya kategorinya terjadi penyakitnya adalah penyakit di kejiwaan, bukan di fisiknya. Wallahu alam. Ya, kembali ke kondisi tadi. Jadi makanya tetap kita waspada, tapi jangan berlebihan waspadanya. Sesuatu yang berlebihan itu kan bukan sesuatu yang memang disyariatkan. Bahkan tidak hanya di dalam Islam tentunya, dalam keseharian pun kita tetap menganggap bahwa secara etika berlebihan itu menjadi sikap yang tidak baik begitu ya. Ya. Jadi setelah qadarullah masyafa' wa masyafa'al, misalnya ternyata memang kita mengalami kondisi-kondisi yang masuk kategori sinusitis ini, begitu. Kemudian mungkin sudah diupayakan dengan pengobatan antibiotik, tapi ternyata tidak menunjukkan respon yang maksimal. Maka biasanya akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk lebih mengetahui kondisi sesungguhnya, apa yang terjadi di dalam area di sekitar sinusnya. Itu para dokter akan menggunakan alat-alat bantu yang bentuknya biasanya memang menyesuaikan dengan area yang akan dimasuki. Salah satu alat bantu yang dikenal itu disebut sebagai nasal endoskopi. Jadi endoskopi itu semacam selang yang di ujungnya ada kamera begitu. Jadi nanti masuk ke dalam hidung itu nanti dilihat, nanti akan muncul di layar bahwa seperti apa sih kondisi yang sesungguhnya ada di situ. Dan salah satu biasanya di teknologi terkini, endoskopi ini juga sudah dilengkapi dengan upaya untuk melakukan terapi. Sebagaimana kita tahu bahwa misalnya ada kebuntuan karena polip gitu. Dan biasanya ada dari upaya yang sebetulnya pemeriksaan itu juga bisa sekaligus. Kalau ada kebuntuannya, kebuntuannya diupayakan untuk dibuka begitu. Itu dengan alat yang satu set begitu lengkap. Tapi sebelum masuk ke alat yang sifatnya kalau biasanya kita menyebut ini invasif, artinya memang berisiko kan kalau memasukkan sesuatu itu, rasa tidak nyamannya, kemudian resiko adanya gesekan dan segala macam, sehingga biasanya didahului dengan penyinaran dulu yang kita kenal sebagai ronsen ya. Gambaran ronsen itu biasanya nanti akan dilihat. Kemudian sebagai penunjang juga bisa pada beberapa kondisi akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan gambaran alergi pada darahnya, biasanya pemeriksaan alergi pada darah. Kalau ini semua sudah tegak pemeriksaan itu dan ternyata memang mendukung, barulah ditetapkan bahwa kita mengalami sinusitis. Dan biasanya pemeriksaan-pemeriksaan yang sampai sifatnya itu masuk ke dalam tubuh itu, masuk ke dalam badan itu, kalau sudah kondisinya sudah sangat gawat. Kalau kondisinya masih menunjukkan gejala yang menggawat, biasanya baru terbatas pada pemeriksaan-pemeriksaan luar yang dianggap sebagai dukungan pemeriksaan yang kuat untuk menetapkan seseorang pada gejala penyakit tertentu, suatu kondisi penyakit tertentu. Setelah memang ditetapkan begitu, atau misalnya wallahualam, ini bagian dari upaya kita bersama juga, tentu kita mengenali tubuh kita. Kita akan tentu berusaha mengobati kan begitu. Nah, dengan gejala-gejala tadi yang ada di awal tadi, salah satu pengobatan yang bisa dilakukan di rumah sebetulnya itu adalah yang disebut sebagai upaya melakukan irigasi hidung. Irigasi hidung. Nah, subhanallahnya, ini tanpa bermaksud untuk mengubah makna sebuah ibadah, tetapi sebetulnya model irigasi hidung itu sudah biasa kita lakukan pada saat berwudu, pada saat kita yang disebut sebagai istinsyak. Para guru kita kemarin juga belum lama kita ingatkan lagi, para pendengar bisa menyimak bagaimana salah satunya misalnya Al-Ustaz Hilmi Hafizahullah menyerangkan bagaimana berwudu yang benar ketika beristinsyak. Terutama istinsyak itu juga itu metode, salah satu metode irigasi. Tapi jangan lupa ya, ketika kita bicara ibadah, maka innamal a'malu binniat kan. Jangan sampai meniatkan kita saat istinsyak kita bahwa ini kita sedang mengirigasi. Tidak, irigasi-irigasi sendiri, istinsyak-istinsyak sendiri hanya saja metode, cara-cara melakukan irigasi itu bisa bagi mereka yang sudah terbiasa istinsyak, maka itu bisa dijadikan salah satu metode. Tapi mereka yang belum terbiasa dengan istinsyak, maka irigasi itu sebetulnya dibantu dengan menyemprotkan. Jadi alat apa yang paling bisa teringat ya tentu adalah suntikan. Jadi ujung jarumnya itu dicabut begitu, ada lubang di situ, kemudian ditekan begitu ke hidung, itulah maksudnya irigasi. Metode begitu kan sebetulnya bisa terwakili dengan istinsyak sebetulnya. Nah, yang membedakan adalah ketika irigasi ini dilakukan untuk sinusitis, maka air yang digunakan untuk istinsyak itu bukan, tidak hanya sekedar air. Jadi ada penelitian menyebutkan bahwa yang kita kenal sebagai air dengan tekanan tinggi. Cara untuk membuat air itu dengan tekanan tinggi adalah memberikan bahan-bahan tambahan yang bisa menyebabkan dia menjadi tekanan tinggi. Yang paling mudah didapatkan di rumah adalah garam. Jadi ramuannya adalah 5 gram, ini di salah satu penelitian yang saya punya, 5 gram garam. 5 gram itu kalau dibuat kesetaraan, ambil sendok makan maka sepertiganya. Jadi kurang lebih sepertiga sendok makan garam dilarutkan dengan setengah dalam 100 ml air kurang lebih. 100 ml itu kurang lebih kira-kira setengah dari setengah kurang sedikit ya. Setengah kurang sedikit dari gelas seukuran gelas air mineral seperti itu. Nah, itu perbandingannya itu. Jadi sepertiga sendok makan dicampur dengan air 100 ml. Dikaduk rata setelah rata seperti itu. Nah, itu sudah jadi cairan. Namanya disebut sebagai cairan hipertonis. Jadi tekanan tinggi. Sudah seperti itu, bukan berarti segitu langsung dimasukkan ke hidung, tidak. Artinya bertahap tentu. Artinya kadar airnya seperti itu, tetapi masukkan ke hidungnya ya semampunya kita. Dan kalau dari ini bahwa ketika misalnya mengirigasi itu, pengulangan 3 kali itu dirasa menjadi upaya yang cukup, meskipun bisa ditingkatkan sesuai dengan respon kita. Karena resiko ketika mereka yang sensitif dengan tekanan-tekanan air itu, bisa jadi ini model-model airan cairan seperti ini bisa menimbulkan alergi berikutnya. Makanya oleh karena itu hati-hati. Padahal sinusitis ini kan cenderung dialami mereka yang alergi. Tapi ketika misalnya berhadapan dengan kondisi cairan tekanan tinggi itu juga bisa. Sehingga coba dulu sedikit bagaimana responnya. Kalau ternyata aman bisa dilanjutkan. Seperti itu ya. Jadi itu salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi gejala. Bahkan sampai memperkuat daya tahan untuk menghilangkan penyakit itu sendiri. Tanpa ditambahkan dengan obat-obatan lain tentunya. Jangan berbarengan dengan obat-obatan yang misalnya kita ke dokter diberi obat kemudian berbat tidak. Jadi diupayakan ada jeda. Ketika kita mau melakukan irigasi, maka irigasi beri jeda sekitar 2 atau 3 jam seperti itu, baru dengan obat minum misalnya seperti itu. Jadi jangan dibarengkan. Itu adalah salah satu strategi pengobatan yang bisa dilakukan di rumah. Obat berikutnya saya dapatkan dari salah satu artikel penelitian bahwa ada beberapa bahan-bahan alam yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan sinusitis ini. Salah satu bahan alam yang ternyata banyak di sekitar kita, itu kita sering mengenalnya sebagai tanaman babandotan atau tanaman bandotan. Kalau ada gambar mungkin nanti pendengar, nanti saya kirimkan gambarnya lewat kru ada radio. Barangkali pendengar ingin tahu seperti apa bentuk pohonnya, maka nanti bisa kru radio nanti bisa membantu pendengar yang ingin mengetahui itu. Tapi sebetulnya tanaman ini banyak, bahkan di beberapa area masih terlihat liar tanaman ini. Jadi namanya babandotan. Nama ilmiah tanaman ini itu disebut sebagai Ageratum conizoides. Kalau bahasa kitanya, di sekitar kita biasanya disebut sebagai tanaman bandotan atau babandotan. Jadi bagi pendengar yang terbiasa dengan dunia tanaman, mestinya sudah, oh itu tuh gitu ya, sudah bisa mengarah pada salah satu bentuk tanaman. Jadi dari penelitian rekan-rekan kita di Universitas Padjadjaran Bandung, bahwa ada dua bagian dari tanaman ini yang sering digunakan untuk pengobatan, yaitu akarnya dan daunnya. Nah, untuk sinusitis ini, salah satu penelitian di luar sana itu sudah melakukan percobaan bahwa cara memanfaatkan tanaman ini untuk pengobatan sinusitis itu ada dua cara. Yang pertama, dengan diseduh. Diseduhnya itu, jadi siapkan kurang lebih 30 gram daunnya, daun bandotan ini 30 gram, cuci dengan cairan larutan hipertonis seperti tadi, larutan air garam yang tadi sudah dibuat itu 5 gram dan 100 itu. Cuci dengan itu, bersihkan sampai kasat mata kelihatan bersih, keringkan. Sesudah kering, gambarannya adalah ke dalam keadaan kering dia seperti daun teh ya. Dalam keadaan kering seperti daun teh. Nah, taruh di gelas dan diseduh dengan 100 ml air. setelah diseduh dengan 100 ml air. Kalau di sini di beberapa rujukan yang saya baca memang baunya pasti menyengat itu. Pasti menyengat katanya baunya, tidak nyaman. Tapi ya inilah salah satu mungkin ya. Salah satu tantangan pengobatan begitu ya. Jadi, oh maaf, saya tadi keliru. Jadi diseduhnya dengan 200. Jadi satu gelas penuh 200 ml air. Air biasa saja. Karena menyeduh tentu airnya agak hangat begitu. Nah, ini disebutkan dari penelitian mereka ini diminum habis. Kalau bisa ya seketika, kalau enggak bisa ya mungkin artinya butuh waktu panjang misalnya, tapi paling tidak jangan sampai disimpan lama. Enggak, masih dalam keadaan hangat sudah bisa habis seperti itu karena kita manfaatkan zat aktifnya dalam kondisi yang stabil gitu ya. Diminum. Waktu meminumnya adalah sebelum makan. Cukup dua kali sehari. Sebelum makan dua kali sehari. Kalau kita makan tiga kali, maka bisa dipilih waktu makan yang kira-kira memang tidak mengganggu. Bisa misalnya sebelum makan siang karena nantinya akan istirahat gitu, atau sebelum makan malam misalnya, atau malah dibalik begitu ya, sebelum makan pagi karena biar tidak mengganggu tidur malamnya dengan sebelum makan siang umpamanya, seperti itu terserah nanti dikembali. Yang penting di sini disebutkan bahwa dua kali itu sebelum makan, jadi betul-betul dekat dengan waktu makan. Cara kedua, kalau tadi ini diminum, cara kedua adalah dengan aromaterapi. Kalau kita biasa di sini menyebutnya kan sering aromaterapi. Jadi perbandingan tadi ya, 30 gram dengan 200 ml air itu, kalau kita punya satu panci ukuran berapa, misalnya satu panci kita bisa menampung 500 ml atau kita bikin 600 ml gitu ya. Karena perbandingannya 200 ml dengan 30 gram, maka 600 ml berarti 90 gram kan? Atau 100 gram lah dibikin. 100 gram daun ini yang sudah dikeringkan dengan cara pengeringan tadi, disiapkan 600 ml air. Nah, masukkan kemudian dipanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, ada asap keluar, apinya dimatikan. Tuh, api dimatikan. Cari handuk yang mampu menutupi kepala kita di atas itu. Nah, letakkan hidung kita di atas asap yang mengepul dari cairan tadi yang sudah dipanaskan itu. Tutup kepalanya biar artinya aroma asapnya tidak kemana-mana, mengarah pada satu area yang sama begitu. Itu usahakan bisa bertahan seperti itu 10-15 menit. Pada saat di hadapan asap seperti ini, hisap nafas itu usahakan yang dalam. Jadi bernafas dalam, menarik nafas dalam dan mengeluarkan dalam. Jadi tidak hanya narik yang dalam keluarnya biasa, tidak, dua-duanya. Narik dalam, kalau bisa di jalur yang berbeda. Tarik dari hidung yang dalam, keluarkannya dari mulut gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi itu yang nanti akan diupayakan. Itu sejauh ini dari penelitian yang saya punya itu 10-15 menit. Nah, kalau ini, itu tidak perlu dua kali sehari. Satu kali itu bisa diulang setelah dua pekan. Jadi pengulangannya di sini disebutkan, wallahualam, ini yang saya dapatkan. Apakah satu pekan? Wallahualam, itu bisa ada penelitian yang lain tentu. Tapi yang saya punya, satu kali ini diulangnya setiap dua pekan. Untuk upaya sebagai menyembuhkan kondisi kita yang misalnya mengalami sinusitis, atau bahkan di sini disebutkan juga ada dugaan polip, bisa juga ini menjadi salah satu upayanya. Selain ini, itu yang sudah lazim umum adalah memanfaatkan vitamin C. Vitamin C-nya dosis tinggi. Kalau misalnya sebentuk vitamin C yang sudah buatan pabrik, itu juga bisa digunakan dengan 1000 mg per hari. Tetapi saya menyarankan alangkah lebih baiknya memanfaatkan buah-buahan segar. Tentu dengan konsumsi yang lebih banyak. Bisa dipilih misalnya jeruk misalnya, atau semangka juga itu banyak misalnya. Buah-buahan yang banyak air itu biasanya vitamin C-nya tinggi. Yang segar. Itu sudah cara-cara lampau yang sudah sering direkomendasikan untuk mereka-mereka yang mengalami kondisi seperti ini. Tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki gaya hidup. Salah satunya di apa yang dimakan itu harus lebih hati-hati. Tentu yang paling utama adalah mencegah yang cenderung menyebabkan munculnya kondisi alergi yang sensitif, makanan-makanan dengan bau menyengat misalnya seperti itu, hati-hati. Harus hati-hati. Dan di keseharian kita ventilasi itu penting. Oleh karenanya bagi misalnya di rumah, kita yang di rumah terbiasa menggunakan kipas angin, maka jangan lupa membersihkan. Semakin sering dibersihkan, maka ya syukur-syukur bisa misalnya setiap 3 hari sekali dibersihkan, itu jauh lebih utama. Meskipun tentu misalnya keumumannya antara 1-2 pekan biasanya seperti itu. Tapi ya kalau bisa lebih sering dibersihkan. Dan pembersihannya tadi salah satunya dengan menggunakan cairan hipertonis juga, itu bisa. Tadi yang tadi air garam itu sebagai bisa sebagai upaya juga untuk semakin meningkatkan tingkat kebersihannya seperti itu. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya ulas terkait dengan kondisi sinusitis yang merupakan dampak berkepanjangan bagi mereka-mereka yang tidak waspada dengan rinitis alergi. Menghilangkan rinitis alergi, menyembuhkan rinitis alergi tentu menjadi sebuah tantangan. Artinya bukan hal yang mudah, karena medis konvensional, kedokteran yang saat ini ada pun belum sampai bisa menegakkan bahwa ini loh obat mujarab, tidak ada. Yang bisa adalah mencegah pemicunya, mencegah menjadi lebih parah. Tetapi mengobati sinusitis dan polip itu ada dan itu bisa. Sehingga waspada dengan rinitis alergi pada saat dia muncul di awal-awal itu tentu lebih baik daripada menunggu mengabaikan rinitis alerginya sampai muncul sinusitis dengan polip, yang meskipun sinusitis dan polip ini bisa diobati. Tapi tentunya mencegah dampak berkepanjangan tentu lebih utama daripada mengabaikan gejala-gejala ringan. Seperti kembalinya tadi, bahwa jangan lupa gunung yang besar itu, gunung yang begitu terlihat perkasa itu asalnya dari pasir-pasir yang halus. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf untuk edisi kali ini sebagaimana edisi sebelumnya, saya belum bisa menjawab langsung pertanyaan dari pendengar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan ke Kuru Radio. Nanti dengan kebijakan Kuru Radio memilih mana pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilanjut ke saya, nanti saya akan tampilkan di edisi berikutnya. Dalam tampilan edisi berikutnya, setelah tentu saya mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih akurat tentunya dengan menilik dari rujukan-rujukan yang saya miliki. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.